وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengaosan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengaosan kitab Irsyadul Ibad. Kala wingi kita membahas tentang bagaimana seseorang itu tiang niku dianggap sudah beriman terhadap adanya hari akhir. Kang Budi, menurut pengarang kitab niki, hari akhir niku dimulainya ketika seseorang niku tiang niku sedo. Mantun ngoten, setelah mati dihidupkan lagi, selama di kuburan dia percaya bahwasannya akan adanya pertanyaan kedua malaikat, bahwasannya onten gini kuburan itu ada yang senang merasa nikmat dan ada yang tersiksa. Konsekuensi utawa sikap tingkah pola sing dudukno tiyang niku beriman, otomatis piyambake ati-ati mempersiapkan diri, ojo sampai nalikane kula kale panjenengan sedo sudah diasingkan dan disendirikan oleh saudara dan teman kita. Ketika niku kita tidak mempunyai satu simpanan, satu teman yang dapat menemani kula kale panjenengan rupane amal saleh. Para hadirin, termasuk tiang niku percaya tenggene akhir, jaumil akhir, percaya bahwasannya besok niku ada hari pembalasan. Setiap perbuatan nopo kemawon yang pernah kita perbuat dan itu merugikan utawa ngelarakno makhluk sing liyane, semuanya itu akan dibalas. Kalau toh perbuatan niku bagus, maka cukule bagus, in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Wal hisaba, dan kita percaya bahwasanya besok itu ada penelitian tentang perjalanan tingkah laku kula kale panjenengan selama onten kene dunya niki. Ya napa oleh Gusti Allah menghisab wong sak dunya niki? Wong elmune Gusti Allah niku luas, segala kecanggihan ilmu dan teknologi serta alat-alat itu sing kula kali sampean gawok, kesemuanya itu tidaklah sebanding dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Gusti Allah menghisab, memperhitungkan, meneliti amale tiang-tiang sak dunya niki mulai Nabi Adam sampai entek niku cuman separuh dino. Jadi mulai umpama diumpamakno mulai mari subuh sampai maghrib selesai. Lah kula kale panjenengan mboten saged ngoten niku membayangkan. Kula kale panjenengan cuma diberi satu contoh-contoh. Lek ni ngitung koyok ngono iku mang cepet. Contohne koyok ngitung pemilihan suara, pilihan bupati, menghitung dengan cepat bisa. Padahal ngitung siji-siji anu ada alat tersendiri. Semakin hari semakin tinggi teknologi, semakin kula kali panjenengan dituntun ambek Gusti Allah bahwasannya apa yang ada di alam gaib itu benar. Wal mizan lan besok niku wonten timbangan. Lek kula kali sampean bayangno timbangan iku yang ada dan sekarang niki nggih ana piringan loro ngoten niku wau. Besok ya apa? Terserah Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali sampean liwat ngeten tok istret sudah ada. Tak niki kan wonten nah. Iya. Kula kali sampean dikengken liwat ngeten tok nang ngene. Lek nang ngene iki bandara utawa lapangan terbang kate mlebu liwat kapal terbang istret. Napa sing kula kali sampean beto niki ada semua catatannya. Kok weruh alat. Napa maneh alate Gusti Allah. Dados lek kula kali sampean meliwati mizan timbangane Gusti Allah nanti kula kali sampean semerat iki amalku. Mari ngono sing ana alamatin neraka nggih ngoten, alamatin swarga nggih ngoten. Kita tidak bisa mengelak. Semuanya itu ada. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sedikit amal itu pasti terlihat besar pahalanya dan mengagumkan. Berkani kula kali sampean jarene Gusti Allah ojo ngremeno amal soleh. Kadang-kadang amal sepele sing soleh niku wae ndadekno ridone Gusti Allah. Demikian juga ojo ngremeno atase cuma salah ngene ae. Gusti gawe gak apa-apa. Ojo ngremeno pelanggaran seremeh apapun nang kene Gusti Allah. Lihat yang kita langgar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang krana nyepeleno pelanggaran maksiat niku ndadekno murang-muringe Gusti Allah. Wasirata, dan ada lagi kita nanti akan melalui satu jembatan. Lek kula kali sampean muni sirat niku adalah seperti jembatan koyo gede. Jembatan itu gimana? Lek dibayangno niku jembatan niku cilik koyo rambut. Iya. Apa kira-kira lek ne diliwati wong lemu gak pedot? Mboten. Masih sampean wong niku lho, jembatan niku mboten krana nimbang utawa bobote mboten krana nimbang lemu ambek kurune awak mboten. Tapi sing dadi beban liwat jembatan niku wau amalia kula kali sampean. Lalek kapan ana sijine wong umpama krana amaliae api wong iku ahli sedhako, ahli memperhatikan nang ngene wong biyen poso. Besok ana ngene akhirat niku lek wong sing ahli poso niku penampilannya dia itu segar bugar. Paling sehat wong sing ahli poso. Lemu, cukur, putih, ganteng. Lho, wong gedene kaya ngono, ngliwati siratal mustaqim sing jarene kaya sak kawat ngoten niku wau. Diliwati ngeten iki, mboten mentut blas, kenceng ngeten to. Krana apa? Sing diliwat niku wau amal soleh wonge sing api. Dadi bebane mboten wonten beban blas. Tapi wonge guru, kene apa kok guru? Ya wong iku biyen uripe ngresulotok. Kanggo nyambut gawe gak gelem, nyambut gawe soro. Daripada soro-soro luwe api. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kolongane muktasi ku zakat. Nek iseket kayak isubulu penggawean yang jaluk-jaluk tok enak ono gini-gini tapi besok guru dek ini gua salah guru mari ngono dek itu manglek ono uang gak ngekei gunem kaji capo boy muanu ngerasani uang tok penggawean yang jaluk nilai nang gini uang akhirnya guru dek Begitu guru liwat siratal mustaqim niki krana kakehan ngrasani nanggene wong, begitu mancik langsung jenenge kawate siratal mustaqim niki langsung membat. Kenapa? Gak kuat krana kakehan dosa. Di sebelah kanan kirinya siratal mustaqim niku wonten kaya bentel ngoten. Dadi lek wis jembat ngeten, membat ngeten niki jenenge bentel niki langsung mumet nyantap wet nyaut nang ngene wong niku wae. Lah lek wis nyaut otomatis ngerobek nang ngene kulite. Kecantol, retek. Ngoten. Kretek ditarik. Sik membat maneh akhirnya kecantol kadang kena irungi sep langsung dibetno nang ngene neraka. Ono jurangin rokok niku perjalanan teko dhuwur niku sampai 70 tahun saking jerone. Lho niku panas melalui beberapa ngoten. Lek kula kali sampean percaya bahwasannya jembatan di atas Shiratal Mustaqim itu di bawahnya neraka, di ujung sana ada surga, otomatis kula kali sampean ngati-ngati mulai sak niki dengan berusaha napa kon lek pancen percaya besok kon iku bakal ditimbang diteliti, otomatis kon gak jagakno sapa-sapa, jagakno awakmu dhewe, paling tidak kamu iku mah jagakno wong sing ana ngene Shiratal Mustaqim sing jaga ana ngene kono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon akeh membaca selawat. Apakah kita harus membaca selawat kok sedangkan kelakuan kita tiap hari jengkel nang Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi, Gusti niki umat sakula Gusti. Ya ngerti aku lek iku umatmu. Tapi lek umatmu Nabi Muhammad dapurane gak koyok ngene. Enggih tapi mambune umatku lho. Iya tapi dapurane gak ngene. Ngotot Nabi Muhammad. Krana ngotot jari Gusti Kanjeng Nabi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Lek sampean niku Gusti murang-muring tenggene kawula umat kula sing ahli maca selawat ngeten, sampean siksa, nggih terserah wong niku kawula panjenengan. Tapi lek panjenengan niku purun nyepuro, pun delok tiange Gusti. Sampeyan ningali kula mawon. Fa innaka ghafurur rahim, sampean niku pancen nyepuro. Nyepuro melasi ngoten. Kenek kata-kata yang indah itu. Nabi Muhammad niku wani ndelek awak belani kula kali sampean. Pernahkah kita membela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati-matian di hadapan orang lain? Kadang-kadang anak niku lho polae ngaji, polae melok terbangan, polae melok selawatan diseneni. Karena apa? Nilaine elek gak melok les. Iya. Yeah. Loh, orang-orang yang demikian ini termasuk gak percaya besok di Noah akhir. Para hadirin, Imam Athaillah Al-Iskandari dawuh, al-wahid barang sing ditugasno Gusti Allah kon-kon-kon ngelakoni hasile iku kenek dirasakno ana donya sampai ana akhirat. Tapi lek kon duwe cara mari ngono cara iki wis kon uji, kon praktekno. Ternyata iso ngayakno, iso nyenengno nang kene kon. Usahamu sing ngene iki mang durung pasti iso berlanjut, tapi sing pasti lek kon mati leren amalamu, belum tentu kau lihat setelahnya. Lek ngono sing luwe patut bagi orang yang mempunyai akal sehat sing wong waras iku ngono ngopeni kelakuan-kelakuan utawa penggawean-penggawean sing kenek dirasakno nalikane sehat dan bisa ditemukan nalikane kula kali sampean besok lek wis mati. Contoh Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ngene Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Lek cara jawane ngeten. Cak, sampean niku lek wis rabi, duwe bojo, duwe anak, sing ana pikiran sampean iku duwe tanggung jawab beban nyukupi sandang pangan bahagia no anak lan bu bojo. Jare Gusti Allah, lek kon duwe keluarga kaya ngono, sing penting ngene cak, tolong bojomu anakmu taken perintahan deloken openono sembayangi. Aku jaluk tolong sampean ngono tok. Wastabir 'alaiha. Ojo bosen-bosen sing telaten jare Gusti Allah. La nas'aluka rizqan. Teng mriki wonten kata-kata rizqan, bukan ar-rizqu. Lek rizqan itu kalimat umum, artine jare Gusti Allah, saya tidak menuntut kamu sebagai kepala keluarga untuk berupaya memeras otak dan tenaga untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrimu serta memikirkan masa depan mereka. Respon. Iya. Yeah. Nahnu narzukuka. Aku sing nyukupi. Tugasmu apa? Oprak-oprak bojo ambek anak sembahyang. Ya, aku sing nyukupi. Niki jari Gusti Allah. Jari kula kali sampean seje meneh. Awak iki isone nutupi kebutuhan kudu ana dhuwit. Dhuwit iku isone dikoleki kudu nyambut gawe. Lalek nyambut gawe wis kaya ngene iki durung iso nyukupi, apa maneh kepotong ambek sembah ya. Kepotong ambek iki jelas kurang. Ngoten, jari pikir. Kira-kira sampean nyambut gawe iki bisa menjamin ndak? Joyone niki lho, bintangnya iki lho. Apa dabendina lek ne tambah iki tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter, tambah tahun, tambah muda, apa gak mesti? Kadang-kadang kula kali sampean niku mulai ngene gak iso, wis kate mati iki lho dikai sugih. Ngono gak tepat nang ngene anak pisan. Tapi wong sing ahli jamaah memperhatekno nang ngene anake sembahyang dan lain sebagainya, diiringan besok anak ini ku ditoto ambek Gusti Allah. Akibat kula kali sampean mempercayakan cara kita sendiri bersikeras mengabaikan amalan Allah, sehingga sekarang iki akeh arek gak ngerti rukun batale syarat rukune sembahyang. Sembahyang Pak, Allahu Akbar. Gayae gaya khusyuk. Dipatin ngeten to. Meten to. Iki ilmu batin ta apa? Padahal sembahyang niku ada rukun yang harus diucapkan dalam hati, dalam ucapan dan dalam gerakan. Gak ngerti. Apa sebabe? Gene sekolah iki wis gadi wurui. Bendino dikongkon sinau tok. Bareng mule sekolah arek niku gumpul-gumpulan ambek sak koncone, sesampen rungokno, pernahkah kita mendengar anak-anak yang sekolah iku kumpul nongkrong ana ngene satu tempat mendiskusikan pelajaran apa kirim SMS ambek sisiran? Sing terjadi lho, Pak. Sirisiran sak niki. Ya. Terus kula kali sampean mau menjamin kesulitan. Kesulitan gara-gara kula kali sampean gak ngereken ambek dawuhe Gusti Allah. Oleh-oleh kula kali sampean ngiwiti jaman, tapi ojo sampai mengenyampingkan tugas saking Gusti Allah. Niki sebagai bukti lek kula kali sampean percaya sak marine urip ana ngene donya iki besok one urip maneh sing terakhir abadal abidi. Sak durunge memasuki kehidupan yang terakhir dulu kita dikoreksi mulai biyen sampai pada putusannya kira-kira nilai kelakuan perjalanan hidup niku mang iso mlebu swarga apa nyantol nang neraka. Terusanipun wabil qadri, bagaimana kita itu percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Caranya iktikadun kita harus mempunyai satu keyakinan, kemantapan annama qaddarahullahu, apa saja napa mawon sing direncanakno. Qaddara itu ngira-ngirakno utawa ngrencanakno. Hu ing apa wae sapa Allah Gusti Allah. Dadi Gusti Allah itu mempunyai rancangan yang diterapkan bagi kula kali panjenengan dan semua alam. Oleh Gusti Allah ngerancang dan mengarang itu fil azali, pada zaman yang dulu tidak ada awalnya. Sak durunge ana Gusti Allah gawe makhluk apa-apa, iku kabeh wis dirancang. Gak meleset, gak kate berubah. Ini menurut paham ahli sunnah wal jamaah. Tapi onten gede kitab hikam, hikam usul fik niki, kitab usul fik. Usul fik niku adalah dasar-dasar ilmu fikih. Tenggene mriko dijelaskan bahwasannya akidah Syiah ini mboten lalu lho, kula niki nyaji tok mboten bakal Syiah niki. Akidah Syiah itu mempercayai bahwasanya Allah itu mempunyai sifat bada. Bada itu apa? Bada itu mengetahui sesuatu yang dulunya tidak diketahui. Oh, tibane sing apik iku koyok ngene. Lek ngono aku kudu nglakoni koyok ngene. Hati Gusti Allah itu pernah lali. Lek ngono padha ambek aku. Tidak. Tidak sama sekali menurut ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gusti Allah kula ngene aja. Dek ini ku para hadirin memberikan contoh-contoh koyok masuk akal. Contoh ni, apa contoh ni? Koyok Gusti Allah bian ngelarang komer, iku bian gak apa-apa. Akhirnya ini. Kan bertahap. Loh itu menunjukkan bahwasannya Allah dulu mempunyai satu kebijaksanaan, ternyata kebijaksanaannya kurang pas. Dikembangkan lagi. Loh itu menjadi satu. Padahal tidak. Gusti Allah ini ku ngerti. Tahapan ini masyarakat, carane dandani masyarakat iku koyo ngene. Jadi kabeh iku sudah direncanakan dan dirancang oleh Allah jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Otomatis kula kali sampean gak totok akal kula kali sampean. Lha kula kali sampean kepingin gorek gambaran podo ambek arek TK ndelok film. Film niku lho pun ana wacanane, ana skenario, ana judule, perjalanane ngene. Duwe arek TK, kok iso wong-wong ngarang buku sampai sakmene? Ya kalmu TK sia. Lah kula kali sampean iki wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dikabungno ilmune wong sing awal sampai nanggene akhir niku sik gak nutut delok ilmune Gusti Allah. Gak ono sing iso madai ilmu Gusti Allah kecuali ati yang sudah dipersiapkan ambik Gusti Allah. Luas. Yeah. Jadi apa yang direncanakan telah dirancang dan ditulis oleh Allah, la budda min wuku'ihi, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Wa ma lam yuqaddirhu, dan apa saja yang tidak direncanakan oleh Allah, yastahilu wuku'uhu, tidak akan terjadi dan mustahil akan terjadi. Wa annahu ta'ala lan saktemeni Gusti Allah Ta'ala, ini berhubungan dengan cara kita mengimankan tentang takdir dan qadanya Allah. Gusti Allah niku qadara merencanakan al khaira ing kelakuan bagus, segala sesuatu yang baik itu direncanakan Allah, wa syarra begitu pun juga yang jelek. Oleh Gusti Allah ngerancang dan merencanakan qabla khalqil khalqi, sebelum menciptakan satu makhluk saja, belum, semuanya sudah terencana. Wa anna jami'al kainati, dan semua yang telah terjadi sing onten iki lho Pak, iku biqodai, dengan keputusan Allah. Jadi takdir niku rencana Gusti Allah. Iya. Yang dapat merubah takdir ini adalah doa. Terus lek takdir ini sudah terjadi, maka itu namanya qada, keputusane Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali sampean iki wis dadi takdire Gusti Allah. Takdire kok keputusane Gusti Allah. Qadae keputusane Gusti Allah. Lah sing dikodarno ya apa ditakdirno, kadang-kadang ngeten. Niki yang sudah terjadi. Contoh wonten gini kitab Taklim Muta'alim nggih wonten. Wonten gini kitab Manaqib nggih wonten. Lek kapan kula kali sampean ini hidup ini sudah direncanakan, tidak akan bisa menghindar dari program dan takdir Allah, tapi kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. La yaruddul qadha illa doa, tidak dapat menolak atau merubah keputusan Allah kecuali doa. Umpama sing critani Manaqib gini iki merak, ana uwong nggih ya dipasti kon wong sugi, kon lek kate lunga sakniki aja maneh donyamu, nyawamu ilang. Iki lek gak lunga sakniki bangkrut entek bondo, tapi selamat nyawa. Lek lunga sakniki bondo entek, nyawa entek. Bingung. Di tengah-tengah kebingungan kepethuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Pari ngono ya napa? Ya napa yai kula niki ngeten, budhalo. Tadhab saliman. Tak jamin, aku jaminamu. Lek kula kali sampean delok wong ngono koyok-koyok sombong, padahal tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani iso ngomong ngono iku krana sing dikersakno Gusti Allah. Weru dhek mari ngomong ngono getun. Kok nglancangi aku. Akhire jaluk nang Gusti Allah, ya Allah, tiang niki sing sampean takdir koyok ngeten sampean slametaken Gusti. Jaluk. Mempertaruhkan amaliyahnya semuanya dijalukno, saking saken nang ngene wong niki wau sing ahli sodako. Mergane as-sodako tu tatfa'ul bala. Wong ahli sodako iku ngilangno kesangkalan. Iya. Aku si ahli sodako si anu wono. Oh, termasuk derajat sampean dukur. Ngoten mawon ya. Pun bareng berangkat ternyata yang dikatakan oleh wali yang pertama nyata. Kon lekne budal sak niki mati dan hartamu akan hilang semua. Ternyata kodok utawa kir perencanaan Allah itu dimintakan oleh Allah, akhirnya dilaksanakan. Dilencanakno kon iku mang wis ditakdir Gusti Allah, krana kon iku mang donga duwe amalan soleh diperingan. Jadi gak diwujudno, cuma diwujudno ana ngipi. Dek ini ku wau mari nyambut gawe nang masjid ngene jenenge barang mas-masan ya, nang jeding didelek ana ngene celowokan. Kirane engko aku metu mari BAB ketok ngoten. Kuasane Allah. Bareng metu lali barang sing berharga niku wau metu. Wudu sembahyang turu. Bareng turu ngipi. Dirampok ambek wong. Di anioyo sampai kelaran kate mati ngelilir bareng ngelilir di delok iya rek iki bret si ono padahal ngipi nih kuau si ono jiretane tampar nih di delok temen-temen ngipi temenan dah bareng di delok bareng nih kuau suwe jenengi nang jeding nih kipalak balik uang delok ketok di delok pancet foto oleh ngono apa yang dikatakan wali yang bertanya bahwasannya kamu kalau pergi sekarang itu tadi akan hilang duniamu dan mati ternyata diwujudno ono gini ngipi barokai rajin dungo rajin amal soleh rajin soda sodako niku gunane ya yeah. Dan wakil ceritanya ini kuau. Pokoknya apa yang telah direncanakan pasti terjadi. Dan yang terjadi ini adalah semua tanpa kecuali atas izin dan keputusan Allah. Pun gak terjadi. Jadi lek wis terjadi ojo nyalano sopo-sopo iki ngono kersane Gusti Allah gawe pelajaran awakmu menecekne gak salah maneh kon iso ngati-ngati luwe cedek nang ngene Gusti Allah banyak berdoa banyak berdoa banyak bersedekah tidak sampai jagakno awak iki duduk sopo-sopo. Wa akhrajalan ngetoaken ngriwayataken sapa Imam Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu padha nganyar-nganyarani sira kabeh setereken cesen perkuat imanakum iman sampean kabeh. Ya apa carane memupuk utawa nyeterek lek cara HP dices iman niku wau. Bagaimana ya Rasulullah nujaddidu imanana? Bagaimana cara kita itu mempertebal iman kula dumateng Gusti Allah? Qala dawuh Kanjeng Nabi fa'aksiru min qawli la ilaha illallah perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah bukan yang di lisan tapi sekedar lisan itu sampai menembus nanggene hati. Jadi lek kula kali sampean sumpek mikirno pikiran ngene la ilaha illallah gak ono sing iso merubah kecuali Gusti Allah. Emang enak para hadirin sekalian dalam melafalkan la ilaha illallah agar kula kali sampean dengan satu perkataan ini bisa mempunyai dampak utawa efek utawa faedah yang banyak biasanya perlu guru. Ya. Lek umum sing umum sing umum sing umum sing bagus niku lek maca la ilaha illallah la-nya itu yang panjang. Lah jare ni wong ahli tajwid 6 harokat sing api. La ilaha illallah niku umum. Kadang-kadang yang warid dari Allah seorang wali itu tidak diberi gitu. Kados wiritane Kiai Utsman Al-Ishaqi yang diteruskan Kiai Asrori. Niku lene dzikir mboten la ilaha illallah karena pengikutnya orang-orang Madura dan orang-orang keras. Dzikir yang ada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ojo nyalano. Sing penting ana gurune dan dia itu gak ngawur. Dengan hitungan yang diizinkan oleh guru, dia itu akan mendapatkan faedah yang banyak. Siji maneh sing diaturno ambek almarhum Kiai Romo Abdul Jalil Telungagung. Gurune Pak Imron Jamil sing ana ngene TV 9 iki lho, Pak. Iya. Niku lek dzikir murui santrine di atas jam 12. Lek sampean melok dzikir nang kono sepisan mule sampean lek wong bangil. Asane apa? Muni ngene. La ilaha illallah. Kula nate melok. Nggih ya. Jare sing kene salah wis bengi ngantuk dikire koyo ngene. La. Sing cocok. Lha lha lha lha siji maneh. Lek kula kali sampean durung duwe guru golek guru sing umum aja. La ilaha illallah mergane habaib-habaib yang tua-tua biyen mengusahakan di khotmul qur'an di dalam satu majelis itu diakhiri dengan talqinu dzikir biar ada silsilah dzikir kita ini dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril langsung bilang gini Gusti Allah kan sampai lek ono habaib melok meloko. Ono wong melok dzikir kiai sepuh melok istizana tenan. Tapi sampean pun ngarang-ngarang dhewe saken ku. Aku oleh teko anu Syekh Siti Jenar aja saken sing gurine. Tanggung jawab sampean gede. Iya. Onten mana lek jare menurut Imam Abdullah Al-Haddad yang bagus itu dzikir itu cuma ngene. Durung toto kula kali sampean kula dhewe gak ngerti ya takno. Kulo dhewe gak ngerti. Lah gak ngerti. Ya oleh sing umum ae aja gawe sensasi-sensasian. Saken liyane. Lah bene khusnudzon kulo kali sampean dengan kalimat la ilaha illallah. Lah nek tak alus sampean gawe ngono gak mari-mari. Ya sing cocok titik lho. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa yang membacakan kalimat la ilah iku jenenge mat ta'zim. Dalam ilmu tauhid mat itu bukan mat jaiz musbal bukan mat itu li ta'zim. Semakin kita memanjakan semakin kita itu mentakzimkan mengagungkan nama Allah. Niku biyen kula angsali ngaji duduk ngarang dhewe. Ya. Yeah. Wonten maneh zikir sing subuh niku nggih ya. Singkat tiang-tiang Arab niku sing diwuruki Syekh Umar Al-Bin Umar Al-Attas sing gadah Rabiul Attas ya. Allahu Allah. Niku wonten. Ada lagi zikir yang waris dari Al-Khiwab Shaqibul Ratib. Ya apa carane Ratib? Ya ngenten. La ilaha ya tenan. Bali ya. Nih ya, biasanya wonten. Lah loro-loro anggih ya. La ilaha illallah la ilaha illallah ngoten dua-dua. Alhasil para hadirin muga-muga angsalipun kula kali panjenengan ngaji dipun paringi ilmu sing manfaat. Adapun kelakuan dan ibadah kita, langkah jalan kita yang salah muga-muga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak bari kula kali panjenengan ngaji niki dipun paringi pitedah kali Gusti Allah saged ngamal ibadah sing saged gayuh ridhone Allah Subhanahu wa taala lan kula kali panjenengan mugi dipun lebetaken digolong no tiang-tiang ingkang salehin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila afya ulama ya rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صعبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع بدلا وجود منا لا باكتساب منا بدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نفضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أتحبي وآله وصحبي إتدتت صحبي والحمد للإله في البدء والتنائي